Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Sederalun, Berita Malam edisi hari ini, Senin 15 Juli 2019, dibacakan Ilham. 29 rumah rusak diverifikasi pasca diterjang badai. 21 pelanggar syariat di Abdia belum dicambuk. PLT Gubernur mengatakan jalan ekstrim di Sikundo akan diperbaiki. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah PIDI melakukan verifikasi terhadap 29 rumah dan satu sekolah yang rusak akibat diterjang angin kencang. Verifikasi tersebut dilakukan selama dua hari, yaitu kemarin dan hari ini, guna mendata rumah rusak berat dan ringan. Hingga kini BPBD PIDI belum menetapkan masa tanggap darurat pasca bencana tersebut. Kepala Pelaksana BPBD PIDI Insinyur Dewan Ansari mengatakan, tim reaksi cepat BPBD PIDI telah melakukan verifikasi terhadap rumah rusak akibat badai di Kecamatan Simpang 3, Mutiara Timur, dan Mutiara. Data sementara BPBD PIDI tercatat jumlah rumah rusak di Simpang 3 29 unit, Mutiara Timur 5 unit, dan SDLB Negeri 1 di Mutiara 1 unit. Dewan Ansari menjelaskan untuk rumah rusak ringan akan dibantu dalam bentuk material yang diberikan sesuai kebutuhan di lapangan. Tapi untuk rumah rusak berat, pihaknya akan koordinasi dengan dinas lintas sektor. Sederalun, sebanyak 21 terpidana pelanggaran syariat Islam, yakni perkara khalwat, maisir atau judi, dan sejumlah pelanggaran kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kabupaten Abdia, hingga Juli 2019 belum dilakukan eksekusi cambuk. Padahal mereka sudah divonis cambuk pada 2018 silam. Namun hingga saat ini eksekusi cambuk tak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak ada anggaran. Ironisnya, ada terpidana yang sudah bebas sebelum eksekusi cambuk dilakukan. Hukuman cambuk terakhir kali dilaksanakan pada 13 November 2017 di Komplek Masjid Agung Desa Senaluh Blang Pidi. Pasca eksekusi itu tak ada lagi pelaksanaan eksekusi cambuk. Padahal ada sekitar puluhan perkara pelanggaran syariat Islam dengan puluhan pidana sudah diputuskan hukum cambuk. Belum lagi 8 perkara serupa yang masih dalam proses persidangan dan menunggu vonis. PLT Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Abdia, Ubaidillah, saat dikonfirmasi Serambi FM, memastikan 21 pelanggar syariat itu akan dieksekusi cambuk pada 2019. Bahkan katanya, jika jadwal tidak berubah, maka eksekusi cambuk itu akan dilakukan pada 19 Juli 2019 mendatang. Sederalun, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan dalam waktu dekat akan melakukan terobosan dengan sejumlah pihak di Aceh dan Aceh Barat terkait sebuah titik jalan yang sangat ekstrim menuju Desa Sikundo, Pantai Cermen, Aceh Barat. Menurut Nova, penanganan pertama jalan yang ekstrim yakni sebuah titik yang sangat sulit dilewati oleh kendaraan karena gunung yang tanjakannya sangat licin. Terhadap penanganan titik tersebut, tak perlu harus dengan menggunakan dana APBN atau APBA, namun cukup dengan melibatkan swasta, termasuk gotong royong melibatkan masyarakat TNI dan Polri. Dalam kunjungan ke Sikundo, PLT Gubernur didampingi Kadis ESDM, Mahdinur, dan Kadis Sosial, Al-Hudri, serta Kepala BPBA, T. Ahmad Dade. Turut hadir General Manager PLN Aceh, Jeffrey Rosyadi, dan Direksi PT Mifa Bersaudara, Slamet Haryadi. Nova dalam kesempatan itu meresmikan penggunaan listrik perdana di Desa Pedalaman Aceh Barat. Listrik masuk desa tersebut pada pertengahan Mei 2019 lalu setelah PLN melakukan pemasangan jaringan sejauh 6 km oleh PLN serta memasang KWH meter gratis dari PLN dan ESDM Aceh ke rumah penduduk setempat. Syederalun mengatasi mulut kuala dangkal, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Biren membantu satu unit mesin penyedot pasir untuk para nelayan yang memanfaatkan mulut kuala paul. Untuk para nelayan yang memanfaatkan mulut kuala paun jangka biren yang selama ini mengalami kesulitan pergi dan pulang melaut. Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Biren Irwan SPMSI melalui Kabid Perikanan Tangkap Budi Saputra mengatakan satu unit mesin penyedot pasir kapasitas 36 PK serta peralatan pendukung dibantu untuk para nelayan di Kuala Paun. Bantuan tersebut agar mulut Kuala Paun yang sering mengalami dangkal dapat dimanfaatkan para nelayan untuk tujuan utama menggeruk mulut kuala sehingga mulut kuala mudah dilintasi bot. Pengerukan kuala menggunakan alat berat berdasarkan pantauan dari nelayan tidak bertahan lama karena berselang satu minggu atau lebih mulut kuala tertutup lagi. Sementara menggunakan mesin penyedot bisa dilakukan para nelayan sendiri sehingga mempercepat pengerukan dan mempermudah para nelayan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, harga cabai merah di Kabupaten Gayo Luas dilaporkan terus melonjak dalam beberapa hari terakhir. Namun sangat disayangkan, di saat harga cabai melonjak tinggi, para petani sedang tidak memasuki musim panen, sehingga keberuntungan itu terkesan tidak bisa dinikmati oleh petani cabai. Berdasarkan informasi yang diperoleh Serambi FM, harga cabai merah dalam beberapa hari terakhir ini terus melonjak, sehingga para ibu rumah tangga mengeluhkan tingginya harga. Sejumlah petani cabai merah di Blang Pegayon dan Dabun Gelang mengaku, meskipun harga cabai saat ini melonjak dan mendekati harga Rp100.000 per kilogram, tetapi sangat jarang para petani cabai yang menikmati atau melakukan panen raya. Sementara diakui sejumlah pemilik warung nasi lainnya, kendati harga kebutuhan dapur terus melonjak, tetap harga nasi bungkus atau makanan di warung tersebut masih berkisar sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per bungkus. Syederalun, dugaan banyak pihak bahwa Muhammad Aris sengaja menghilangkan diri dari Gampung saat ia masih menjabat Kecik Blang Makmur, Kecamatan Kuala Bate, Aceh Barat Daya, akhirnya menemui titik terang. Ayah empat orang anak ini dikabarkan hilang saat memancing ikan di bantaran kolam labuh pelabuhan pendaratan ikan Ujung Serangga, Kecamatan Suso Abdia, 31 Desember 2018 lalu. Sempat diduga hilang diseret arus laut, tapi kenyataannya ia masih hidup, kemudian pulang sendiri ke rumahnya di Dusun Tengah, Desa Blang Makmur, Kuala Bate, kemarin malam. Ia kembali ke rumah setelah keberadaannya dibalut misteri selama 6 bulan lebih. Tak lama berada di rumah, M. Haris melapor ke Polsek Kuala Bate dengan ditemani istrinya, Rosmanidar. Kapolres Abdia AKBP Moh Basori SIK membenarkan hal tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan M. Aris kepada Polsek Kuala Bate, bahwa 31 Desember 2018 lalu, ia memancing di bantaran kolam labuh PPI Ujung Serangga, sekitar pukul 17.30 dan didatangi tiga orang tak dikenal yang kemudian menyekap dirinya. Lalu tiga orang itu membawa M. Aris ke Desa Kuta Tinggi dengan menggunakan mobil jenis Toyota Innova. Masih menurut pengakuan M. Aris, setiba di Desa Kuta Tinggi, ia berhasil melarikan diri ke lokasi pegunungan kawasan tersebut. Sempat bermalam di gunung, M. Aris turun ke kota Blang Pidi, kemudian menuju ke Aceh Singkil dengan menumpang mobil jenis Colt Diesel. Namun menurut Kapolres, ada yang janggal dari pengakuan M. Aris. Kalau memang disekap kemudian berhasil meloloskan diri, kenapa tidak melapor ke polisi dan malah pergi ke Aceh Singkil? Kapolres menegaskan pengakuan seperti itu tak penting, yang pasti pihaknya akan tetap menaikkan kasus tersebut. Syederalun, tiga jembatan di Aceh Tenggara putus akibat diterjang banjir bandang akhir Desember 2018. Namun hingga kemarin belum diperbaiki oleh Pemkab Agara maupun pemerintah Aceh melalui Dinas BPBA. Adapun ketiga jembatan itu, yakni jembatan Pulau Engang, Kecamatan Babu Salam yang menghubungkan ke Deleng Pokisen, jembatan Simpang Marboro, Jalan Manunggal, Dea Pulonas, Baru Pulonas, dan jembatan Lawe Rutung Terandam. Tokoh masyarakat Desa Pulonas Baru, Ardian, mengatakan, pasca banjir bandang di desa mereka, satu jembatan alternatif putus. Akibatnya masyarakat dari berbagai daerah yang biasa lalu-lalang di jembatan itu kesulitan melintas. Jembatan alternatif itu dimanfaatkan masyarakat menuju Kecamatan Lawe Bulan dan menuju pasar tradisional Bacang Lade. Namun sejak jembatan itu putus dan belum diperbaiki, sangat merugikan masyarakat karena melintas harus berputar arah dari lokasi lain. Bukan hanya itu, jalan pedesaan mereka juga rusak seperti kubangan kerbau yang juga belum diperbaiki. sehingga menyulitkan kendaraan melintas baik roda 2, roda 4, dan jenis lainnya. Mereka berharap kepada Bupati Agara maupun BPBD Kuta Cane agar membangun jembatan alternatif di lokasi tersebut, karena masyarakat membutuhkan jalan untuk memudahkan melintas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 15 Juli 2019. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.